إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُنْتِئِ اللَّهُ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازُوا فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita, sehingga dengannya pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajlis setelah sekian beberapa waktu yang tentunya ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang sepantasnya untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu adalah merupakan perkara yang amat sangat agung, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Adam alaihi salam sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, wa'allama Adam al-asma' kullaha thumma aradahum 'alal mala'ikah faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam ambi'uhum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihi salam semua nama-nama yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan nama-nama tersebut kepada para malaikat Yang kemudian Allah berfirman kepada mereka para malaikat, ambiuni, beritakanlah kepadaku tentang nama-nama tersebut jika kalian adalah orang yang benar. Maka para malaikat mengatakan, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada diri kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Naam, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Adam alaihi salam, ambi'uhum bi asma'ihim, beritakanlah tentang nama-nama mereka. Maka tatkala Adam alaihi salam memberitakan itu semuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib yang ada di langit-langit, demikian pula di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan Adam alaihi salam. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan ahlul ilm, sehingga dengannya Allah menggandengkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan juga para malaikat tentang ketauhidan Allah, wahdani Allah. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan beberapa derajat mereka dari karena al-ilm. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada-dada, ya, dengan ilmu menjadikan tenteram hati, jiwa. Dengan ilmu, ya, menjadikan naam, ya, lurusnya kondisi keadaan suatu masyarakat, suatu negeri. Dengan ilmu menjadi teratur, ya, kemaslahatan manusia. Yang dari situ tentunya kita bisa mengetahui yang namanya menuntut ilmu adalah merupakan syarafun azim wa khairun kathir, ya, kemuliaan yang sangat agung, kebaikan yang sangat banyak. Naam, barakallahu fik. Maka di kesempatan malam hari ini, yang para talabatul ilm di tempat ini akan memulai tahun ajaran baru, perlu kita mengingatkan, perlu kita memberikan nasihat tentang beberapa adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu, yang dengannya diharapkan seorang penuntut ilmu itu betul-betul nantinya akan mengambil manfaat dengan sebenar-benarnya ilmu yang ia pelajari. Maka diantara merupakan adab dalam menuntut ilmu, yang pertama, awalun syai, yang mesti diperhatikan, naam, bagi seorang penuntut ilmu adalah as-sidq wal ikhlas, kejujuran dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Tidaklah ia mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu ini untuk tujuan dunia, tapi semata-mata mengharapkan keridhaan Allah azza wa jalla. Ini awal usik yang semestinya pertama kali yang perlu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu untuk meluruskan, memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu. Naam, karena ilmu itu dengannya seorang akan mendapatkan keutamaan, manakala ikhlas, jujur niatnya karena Allah Azza wa Jal. Adapun manakala tujuannya untuk dunia dengan berbagai macam jenis macamnya, maka tidak ada keutamaan yang akan dia dapatkan, justru akan menjadi fitnah baginya, akan menjadi musibah, bencana, akibat yang buruk yang akan ia dapatkan, yang akan ia peroleh. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajh Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradha minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu, yang semestinya mempelajari ilmu itu adalah untuk Allah karena mengharapkan wajah Allah, tapi yang mempelajarinya untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka nanti dia yaumul qiyamah tidak akan mendapatkan mencium bau harumnya surga. Naam. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah beliau mengatakan, "Lau anna ahlul ilm, sekiranya ahlul ilm sanul ilma wa wada'uhu 'inda ahlihi la saldu bihi ahla zamanihim." Sekiranya mereka ahlul ilm menjaga ilmu mereka, meletakkannya ilmu tersebut di sisi ahlinya, niscaya mereka akan memimpin dengan ilmu itu orang-orang di zaman mereka. Walakinnahum badalu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum fahanu alaihim. Tapi tatkala mereka mencurahkan ilmu tersebut kepada ahli dunia untuk mendapatkan bagian dunia dari mereka, maka mereka pun hina karenanya. Naam. Ya. Pernah Ibnu Anta rahimallahu taala mengatakan terhadap orang yang dia mempelajari ilmu bukan karena Allah. Ya. Naam. Di mana beliau mengatakan, ja'alallahu al-'ilma alladhi 'allamahu man hadha wasfuh hujjatan 'alaihi. Allah akan menjadikan ilmu yang ia mengajarkan kepada orang ini yang sifatnya, yang dia mempelajari ilmu bukan tujuannya lillah, tapi karena dunia, naam, dan yang lainnya, maka Allah akan menjadikan ilmu tersebut menjadi hujah yang akan mencelakakan untuknya. Wasababan fi tahsiril uqubah, dan akan menjadi sebab uqubah. Ia akan mendapatkan ukubah di sisi Allah. Dan jangan engkau tertipu, kata beliau. Ya. Jangan engkau tertipu, janganlah engkau tertipu dengan ilmu yang ada pada orang ini, yang dengannya orang badui, ya, orang yang hidupnya berpindah-pindah, ataukah orang yang menetap orang kota, mengambil manfaat ilmu darinya. Jangan tertipu. Kenapa? Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan agamanya dengan ar-rajul fajir. Innallaha la yu'ayyidu, na'am, innallaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul fajir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang mengokohkan agama ini dengan seorang yang fajir. Jangan, makanya jangan tertipu. Orang yang dia mempelajari agama Allah, ya, tapi tujuannya untuk mendapatkan kedudukan ataukah bagian dari dunia, meskipun ilmunya itu memberikan manfaat. Nah, barakallahu fik. Maka ilmu yang belajarinya untuk tujuan selain Allah akan menjadi hujah yang akan membinasakan, yang menjadikan sebab yang mendapatkan ukubah. Naam. Dan beliau mengatakan, wa matalu man ta'allama al-'ilm liktisabi dunya wa rif'ah fiha. Dan permisalan orang yang dia mempelajari ilmu tujuannya untuk mendapatkan dunia, kedudukan di dalamnya, ibaratnya seperti kaman rafa'al adrah, Himil aqadi minal yaqut. Orang yang mengangkat kotoran, mengambil kotoran, dengan sendok dari permata. Fama asrafal wasilah wa ma khassa, ya. Naam. Amutawassan indai. Betapa mulianya sesuatu yang digunakan untuk mengambil kotoran itu. Sendok dari permata digunakan mengambil kotoran. Waliyadzubillah. Awalusi bagi seorang penuntut ilmu. Ini yang harus diluruskan, yang harus diperbaiki niatan-niatannya agar supaya betul-betul nantinya dia mendapatkan kemuliaan dengan ilmu yang ia pelajari. Kemudian yang berikutnya adalah takwa Allah. Terus nanti asa bertakwa kepada Allah, mengamalkan ilmu yang ia pelajari. Dimanapun berada, bagaimanapun kondisi keadaannya, baik di saat sendirian ataukah di tengah-tengah kerumunan orang banyak, baik di saat berkumpul dengan orang teman-temannya yang ia mengenalnya, ataukah berkumpul dengan orang-orang yang mereka tidak mengenalnya. Ya, dimanapun berada, kapanpun. Jangan di saat mungkin berkumpul dengan orang banyak, ataukah berkumpul di tengah-tengah, ya, orang yang mengenalnya, menampakkan ketakwaan, menampakkan ibadahnya, menampakkan komitmennya dengan sunnah. Tapi di saat dia sendirian, ya, nah, di saat dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenalnya, ketika keluar dari lingkungan yang mengenalnya, sudah berubah, ya, kondisi keadaannya. Naam, berani berbuat dosa, maksiat, mukhalafah, menanggalkan pakaian sunnah untuk bebas berbuat ini dan itu biar enggak nampak kelihatan. Ya subhanallah. Dimanapun berada, kapanpun, sendirian ataukah di tengah-tengah orang banyak, ya, berkumpul dengan orang-orang yang mengenalnya ataukah tidak, pegang ketakwaan, terus amalkan. Naam, barakallahu fik. Janganlah seorang muslim, terlebih seorang thalibul ilm, memperhatikan manusia, takut dengan manusia, takut kepada Allah azza wajalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, ya, kondisi hambanya, tidak tersamarkan sedikit pun bagi Allah. Inna Allah la yakfa, naam, alaihi syai, naam, fil ardi wala fisam, asuhunya Allah, tidak tersamarkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun, baik yang ada di bumi ataupun yang di langit. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka enggak bisa bersembunyi dari Allah. Naam. Ilmu dan ketakwaan ini saling berkaitan. Satu dengan yang lainnya. Dengan sebab ilmu yang bermanfaat akan menjadikan seorang hamba itu bertakwa. Dengan sebab ketakwaan, maka hamba tersebut, seorang penuntut ilmu, akan ditambahkan ilmunya. Nah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, ya, ke jalan kebaikan, mereka beriman kepada Allah, nah, mengamalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, tunduk terhadap syariat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepada mereka itu iman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan basirah terhadap agamanya. In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jika kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian itu furqan. Allah akan berikan kepada kalian ilmu, cahaya, basirah yang dengannya seorang hamba itu bisa membedakan man al-haq, mana al-batil. Mana itu al-masalih, mana al-mafasid. Ya, mana itu kemaslahatan, mana itu sesuatu kerusakan. Mana itu kebaikan, mana itu keburukan. Ya. Naam. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Allah akan membukakan pintu-pintu untuk beramal soleh. Sesuatu yang dengannya akan menjadi kafarah terhadap ya, kesalahan-kesalahan kalian. Dari dosa-dosa kecil. Ya, karena amalan soleh itu merupakan kafarah. Ya, terhadap sayiat, manakala hamba itu meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ilal ramadhan mukaffiratun ya ma bainahunna idza juttuni badil kaba'ir. Maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang dengannya akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mengilhamkan untuk istighfar, untuk bertobat dari dosa-dosa. Naam, ketika tergelincir. Ya, karena di antara dosa naam ada yang tidaklah diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Maka orang yang bertakwa naam akan diilhamkan baginya untuk istighfar, untuk bertobat. Ilmu dan ketakwaan saling berkaitan. Dengan ilmu yang bermanfaat mengantarkan seorang hamba itu bertakwa kepada Allah. Dengan ketakwaan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan akan menjadikan sebab Allah menambahkan ilmu padanya. Seorang penuntut ilmu. Ya. Barakallahu fik. Terus. Naam. Bertakwa dimanapun berada. Ya, kapanpun, bagaimanapun. Di saat sendirian ataukah di tengah-tengah orang banyak. Naam. Takutnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jangan di saat sendirian kemudian berani lancang berbuat dosa, maksiat. Ya, meninggalkan sunnah. Naam. Di saat berkumpul dengan orang banyak menampakkan ibadahnya, ketakwaannya, ini menunjukkan lemahnya iman. Sesuatu yang dikhawatirkan, kenifakan ada pada dirinya. Ya subhanallah. Naam. Wahai para penuntut ilmu, senantiasa untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada, kapanpun. Naam. Barakallahu fik. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara adab bagi seorang penuntut ilmu, al-inayah bil waqt. Perhatian terhadap waktunya. Ya, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu tersebut. Gunakan ya untuk menghafal, berusaha untuk memahami dari ilmu yang sudah dipelajari. Waktu ada sesuatu yang amat sangat berharga ya bagi setiap manusia, terlebih bagi seorang penuntut ilmu. Sesaat yang ia lewati, yang ia lalui, itu tidak akan kembali lagi. Naam. Menjaga waktu sesuatu yang amat sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Kalau tidak dijaga, dipelihara waktunya, sia-sia umurnya, sia-sia waktunya. Naam. Ya. Berlalu tanpa adanya suatu manfaat, suatu faedah. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal dalam kehidupan nantinya. Naam. ya, antakula nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jambillah wa in kuntu la minas sahirin, agar supaya jangan sampai ada orang yang mengatakan ya hasrata ala ma faratu fi jambillah, duhai naam, ya, begitu besarnya penyesalan diriku atas kelalaian diriku dari menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan sungguh aku termasuk orang yang memperolok-olok agama Allah. Gunakan waktunya sebaik-baiknya, ya, sebagai seorang penuntut ilmu. Naam, berusaha untuk menghafal maklumat yang didapatkan, mutun yang dia pelajari, berusaha untuk memahami, ya, terus memurojaahnya. Jangan dilewati begitu saja waktunya dengan hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Demikian pula bagi seorang penuntut ilmu, adab yang semestinya diperhatikan, as-sabr, bersabar, ya, dalam menuntut ilmu, menimba ilmu. Gangguan-gangguan, rintangan-rintangan banyak, ya. Naam, jangan mudah putus asa. Terus berupaya, semangat, tekun, rajin dalam belajar. Ya. Barakallahu fik. Berusaha untuk memahami, ya, berusaha untuk menghafal, murojaah. Sabar. Naam. Terkadang suatu pelajaran, hafalan bukan sekali dua kali kemudian bisa. Perlu terus diupayakan berulang kali. Adanya ketekunan, kesungguhan, kesabaran. Naam, perlu perjuangan. Ya, tidak berleha-leha, bersantai-santai. Ilmu tidak akan didapatkan oleh seseorang hanya bersantai-santai saja. Perlu dengan kesungguhan, ketekunan, kesabaran, perjuangan. Naam. Ya. Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan, la yustata'ul 'ilm bi rahatil jism. Ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai, berleha-leha. Hah? Perlu kesungguhan, ketekunan, perjuangan, kesabaran. Ya. Imam Ahmad rahimallahu taala. Naam, beliau pernah mengatakan, makathu fi kitabil haid 9 sinin hatta fahimtuhu. Aku berdiam diri untuk mempelajari kitabul haid. Coba berapa lama? Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan? Bukan. 9 sinin atau 9 sinin, 9 tahun. Coba bayangkan. Hah? 9 tahun. Hingga sampai aku memahaminya. Jangan putus asa, baru sekali dua kali berhenti. Wah, enggak bisa. Bahasa Arab sudah sekian lama belajar, enggak paham-paham, enggak mudeng-mudeng, enggak dong-dong. Ya subhanallah. Ingat dulu enggak tahu hadza itu apa artinya, hadza kitabun apa mananya, sekarang tahu, bersyukur alhamdulillah supaya ditambah nikmatnya. Dulu enggak tahu fi huruf jar, sekarang tahu. Nikmat. Anda naam, perkembangan, tambahan ilmu. Syukurin biar ditambah. Kisah siapa? Seorang Imam Al-Nahu. Hah? Al-Kisai rahimallahu taala. Coba. Naam. Sekian lama belajar enggak paham-paham. Hampir putus asa dalam belajar ilmu nahwu. Suatu ketika melihat seekor semut, atau melihat semut, bagaimana dia berjuang bersungguh-sungguh, tekun membawa makanan untuk dibawa menaiki dinding. Setiap kali naik jatuh, turun, naik lagi jatuh, terus sampai akhirnya bisa melewati dinding tersebut. Nah, ini semut saja berjuang, tekun, terus berupaya sampai akhirnya bisa. Ya, masa enggak bisa? Ya. Nah, sampai akhirnya apa? Menjadi seorang ulama ahli nahwu. Ya, kalau enggak salah di Kufah, ya, atau di Basrah. Nah, perlu perjuangan, perlu kesabaran, kesungguhan, tidak bersantai-santai, berleha-leha. Ya, kapan dapatnya, kapan bisanya, kapan hafalnya? Enggak dihafal, gimana mau menghafal, mau hafal? Hah? Gimana bisa? Enggak berusaha. Gimana faham? Enggak berusaha memahami. Butuh kesabaran, butuh kesungguhan, ketekunan, tidak putus asa. Naam. Asy-Syengkiti rahimallahu taala pernah naam beliau ya. Naam pengalaman penuh memurojaah satu permasalahan. Satu permasalahan. Lailatan kamilah beliau memurojaahnya. Hah? Naam. Barakallahu fik. Maka seorang penuntut ilmu butuh kesabaran dalam menimba ilmu. Ya, jangan mudah putus asa. Terus berupaya, berjuang, tekun, rajin, bersemangat. Ingat, apa yang antum jalani ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Naam. Anggap sudah mentoknya betul-betul enggak paham, tapi ibadahnya yang dengan ini jangan menjadikan seorang itu kemudian berhenti dari menuntut ilmu. Karena apa yang diajarkan tersebut adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Ingat apa yang dulu awal pertama belajar enggak tahu apa-apa sekarang, masya Allah, sekian banyak maklumat. Walaupun mungkin dibandingkan teman-teman yang lainnya dia naam lebih sedikit maklumatnya, pemahamannya, hafalannya. Tapi ingat yang tadi enggak punya hafalan Al-Qur'an, hadis, doa dan semisalnya. Sekarang sudah berapa ayat, surat, juz, berapa hadis pengetahuan yang ia dapatkan. Naam. Dalam ilmu nahwu yang tadinya enggak tahu sama sekali, sedikit-sedikit tahu ini dan itu, bersyukur supaya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ada sesuatu yang bisa untuk diupayakan. Buktinya ada perkembangan. Ya, tinggal bagaimana kesabaran, kesungguhan, ketekunannya. Bagaimana memanfaatkan waktunya. Barakallahu fik. Kemudian yang berikutnya, demikian pula termasuk adab dalam menuntut ilmu, dalam pertemanan, dalam pergaulan. Ya, berusaha mencari teman yang baik. Ya, teman yang dia diketahui tentang keistiqomahan dia, ketakwaan dia, kesemangatan dia dalam belajar, kesungguhan, ketekunannya, himmah yang tinggi. Orang yang semacam ini deketin. Ya. Jangan bergaul berteman dengan orang yang sukanya bermain, bercanda, bercerita kesana kemari, enggak tahu apa yang diceritakan. Enggak ada himmah, semangat, kesungguhan dalam belajar. Naam, bagaimanapun pertemanan, persahabatan, pergaulan itu memberikan pengaruh terhadap hati, pengaruh terhadap perilaku. Ya, cari teman yang baik. Naam, karena seseorang itu tergantung terhadap temannya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Admar'u 'ala dinin khalili, falyandur ahadukum man yukhalil seseorang tergantung terhadap agama temannya, maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian kepada siapa dia bergaul, berteman, dia mendekat. Naam. Kemudian berikutnya, naam, termasuk di antara adab seorang penuntut ilmu, hendaklah senantiasa ia memuliakan pembimbingnya, pengajarnya, muallimnya, mudarisnya, ustadznya. Naam. Ya. Ketika mudarisnya, pengajarnya, naam, berbicara, dengarkan, perhatikan, diam. Kalau enggak faham apa yang disampaikan, yang diajarkan, bertanya. Ya, dengan ya ucapan yang baik dari sesuatu yang dia tidak memahaminya ataukah belum faham tentangnya. Ya, Tawus rahimallahu taala beliau pernah mengatakan minas sunnah an yukira arba'ah, termasuk sunnah itu memuliakan empat golongan manusia: al-alim, orang yang berilmu, dzu syaibah, orang yang sudah tua, wasultan, penguasa, walwalid, orang tua. Demikian pula, naam, ya, bersemangat untuk mendoakan kebaikan terhadap pengajarnya, pembimbingnya, ustadznya, mudarrisnya, muallimnya, karena kebaikan ihsan mereka yang mereka berikan kepada dirinya dari kebaikan yang mereka ajarkan, ya, bimbingan dalam memahami Alkitab dan Sunnah, naam, serta bersabar. Terkadang mendapati mungkin kekerasan dari pembimbingnya, dari mudarrisnya, pengajarnya, ustadznya, karena pada ikatnya mereka menginginkan kebaikan. Naam. Ya. Terkadang bersikap keras karena kebaikan yang diinginkan terhadap anak didiknya. Melihat mungkin dengan kelembutan kok enggak ada perubahan, ada kalanya perlu dikekerasi. Maka sabar. Manakala mendapatkan kadang sikap keras dari pengajarnya, pembimbingnya, bagaimanapun mereka menginginkan kebaikan. Ya, termasuk di antara manusia yang paling besar dalam memberikan kebaikan pada seorang, mereka, para ulama, ya, para pengajar, pembimbing yang mengajarkan kebaikan. Naam. Maka doakan kebaikan untuk mereka. Bersabar ketika terkadang mendapatkan sikap yang keras pada sebagian mereka. Naam. Karena mereka termasuk di antara manusia yang besar dalam memberikan kebaikan, berbuat ihsan karena mereka mengajarkan ilmu agama. Ya. Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu fada'ullahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Naam. Ya. Jika engkau tidak mendapati sesuatu yang bisa membalasnya, maka doakan kebaikan untuknya sampai engkau melihat bahwasanya engkau telah membalas kebaikan padanya. Wallahu ta'ala alam suwab. Itu beberapa naam adab-adab yang kita mengingatkan kepada para talabatul ilm, mudah-mudahan bisa diambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.